Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut ya ikhwah, pembatal ketujuh halaman 144. Yang mana sekarang? Jundab bin Ibn Ka'ab. Jundab Ibn Ka'ab Al-Azdi. Nah, fadal. Jundab Ibn Ka'ab Al-Azdi. Edward. وجندب بن كعب الصحابي قتل الساخر بحضرة أحد أمراء بني أمية أمراء. Jadi mudaf lagi. Dia mudaf pun ilai, wahwa mudaf. Bani mudaf pun ilai, wahwa mudaf. Lama jaa wajad al-sakhira yal'abu 'inda al-amiri yukhayyalu ila an-nasi yukhayyalu ila an-nasi annahu yaqtulu shakhsan thumma yuhyihi yaqta'u ra'sahu thumma yu'iduhu min babi sihri at-takhyili wa huwa lam yasna' shay'an walakinnahu takhyilun 'ala an-nasi. Faqarraba minhu Jundab bin Ka'ab. Jundub fa'il. Jundub bin Ka'ab hatta darabahu bi sayfi wa qata'a ra'sahu wa qala in kana sadiqan fayuhyi nafsahu. Masyaallah. Wa li hadha yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullahu sahha qatlus sahir sahha qatlus sahiri an salasatin ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an umara wa hafqata wa jundubin ka'abin walau azhar as-sahiru hasbu. Jundub ibn Ka'ab sahabi, salah seorang sahabat. Qatala sahira, dia membunuh tukang sihir. Bihadrati ahadi umara'i Bani Umayyah. Dia membunuh tukang sihir di hadapan salah seorang pemimpin Bani Umayyah. Lama ja'a wa wajada as-sahir, ketika beliau datang dan beliau mendapati as-sahira, seorang tukang sihir. Yal'abu 'indal amir, sedang bermain-main sihir di sisi amir. Yukhayyilu ila nas, dia membuat takhyil. Apa artinya? Menghayalkan kepada manusia yang ada di situ, menghipnotis lah ya. Annahu yaqtulu syakhsan, bahwa dia seolah-olah membunuh seseorang. Thumma yuhyih, kemudian dihidupkan lagi. Yaqta'u ra'sah thumma yu'iduh, dia penggal kepalanya, kemudian dia balikin lagi. Ini mimbab sihri at-takhili. Ini bagian dari bab, dari bagian dari sihir takhili. Sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Lam yasna syai'an, padahal hakikatnya dia enggak buat apa-apa. Ya, dia enggak melakukan apa-apa. Lakinnahu takhilun, namun itu adalah bentuk takhil. Hipnotis ala nas. Ya, menghipnotis manusia. Maka kemudian Jundub mendekat kepada tukang sihir tadi, hingga akhirnya beliau darabahu, memenggalnya. Ya, memukulnya, sini maknanya memenggalnya dengan pedang. Waqata'a ra'sahu, dan dia mencopot, memenggal, ya, memotong kepala tukang sihir tadi. Waqal, dan Jundub berkata, in kana sadiqan falyuhyi nafsah, Nah, jika orang ini benar, ayo silakan dia hidupkan lagi diri dia. Oleh hada yaqul Imam Ahmad, oleh karena itu Imam Ahmad menyatakan sahabat as-sahir an salasatin min ashabin nabiy. Telah sahih, telah valid pembunuhan terhadap tukang sihir dilakukan oleh tiga orang sahabat. Yang pertama dari Umar, Umar menyuruh. Kemudian dari putri beliau Hafsah, Hafsah memerintahkan untuk membunuh pembantunya yang menyihirnya. Dan juga dari Jundab ibnu Ka'ab, Jundab ibnu Ka'ab. Nah, berikutnya walau adhar sahir. Nah, ini permasalahan penting ini. Ya, permasalahan penting. Tafadhal, dibaca sini. Siapa? Arga. La yuqbalu. Masa dia enggak terima? Yuqbalu minhu. Tidak diterima taubatnya. Terus? Bal yunaffidu. Bal yunaffadu. Yunaffadu alaihi al-haddu. Li'annahu la yuqbalu bitaubatihi. Li'annahu zindiqun. Faqad yadhharu at-taubata. Yudhiru at-taubata. Yudhiru at-taubata wa fi qalbihi sihrun. Masa dia membunuh Bayuk Dalu ala ayyi halin walau kana sadiqan fi taubatihi fi ma bainahu wa bain Allah fa Allah jalla wa ala yaqbalu taubatahu wa amma nahnu fa nutbiqu fa nutbiqu alaihi al-hadda wa naqduhu bi kulli halin. Nah, nah, berikutnya sekarang dukun tukang sihir itu tobat. Gimana? Dalam madzhab Ahlus Sunnah, dukun tukang sihir tobat tetap dibunuh. Tapi tobat saya betulan. Iya, walau tobat Anda betulan, itu urusan Anda dengan Allah. Urusan kita sebagai manusia yang masih hidup mesti membunuhnya. Dan wajib bagi pemimpin membunuhnya. Kalau pemimpin enggak mau bunuh, berdosa pemimpin. Ya, membiarkan praktek sihir dukun merebak di masyarakat yang itu ada di luar wilayah kepemimpinan dia. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Lau adhara sahiru at-taubatan." Nah, sekarang seandainya tukang sihir menampakkan tobat dia. Dia pakai tasbih, dia pakai baju koko, menampakkan tobat dia. Fa innahu la yuqbalu minhu. Ini dari sisi kita ya. Tidak diterima tobat dari dia, dari sisi kita. Artinya dia enggak dianggap. Ya, tidak, dari sisi kita. Kalau dari sisi Allah itu urusan Allah. Kalau dari sisi kita enggak. Artinya apa? Interaksi yang kita berikan kepada dia sama seperti interaksi yang kita hadapkan kepada para tukang sihir, para dukun yang lainnya ketika mereka belum bertobat. Bal yunaffadu alaihi al-haddu. Bahkan tetap diberlakukan, tetap diterapkan had, hukuman. Apa hukumannya? Hukuman mati, pancung. Taubat sekalipun, apalagi belum taubat. Li'annahu la yusaqu bi taubatihi. Karena tidak dipercaya taubatnya dia tadi. Li'annahu zindiq, karena dia zindiq. Faqad yudhiru at-taubata. Terkadang dia menampakkan taubatnya. Wa fi qalbihi as-sihru. Tapi di kalbu dia tetap ada sihir. Itu enggak bisa lepas. Begitu saja. Karena telah terjadi, ya, telah terjadi perjanjian-perjanjian dengan setan yang akan menyebabkan dia sulit keluar dari sihir. Bahkan setan biasanya ketika menjalin perjanjian dengan para tukang sihir bukan hanya melibatkan tukang sihir semata, tapi keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, dan keturunannya mesti ada yang mewarisi ilmu sihir dia. Itu setan maunya begitu. Dan ketika dia menyanggupi, dia mengiyakan dengan dia mempersembahkan apa yang diinginkan oleh setan awalnya, maka mulailah dia diberikan kemampuan oleh setan untuk bisa melihat setan, ya, untuk bisa mengetahui hal-hal yang di luar jangkauan manusia dengan perantara setan. Setan yang ngabarin, kayak misalkan datang pasien dukun punya masalah problem A B C D, datang ke tempat dukun, tiba-tiba dukunnya bilang begini. Kamu punya permasalahan A, B, C, D kan? Habis diomelin ini kan? Dimarahin istri kan? Habis punya mesinnya ini kan? Loh kok tahu sih? Badukun? Lah iya tahu. Orang itu punya korin. jin pendamping dia yang memberitahu kepada jin yang merupakan tempat berserikatnya tukang sihir dan dukun tadi. Apa kasih ini, Pak? Jadi mereka hakikatnya enggak tahu perkara yang gaib. Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Itu hatta jin sekalipun enggak tahu. Itu semuanya tahu berdasarkan kong kali kong satu sama lain. Cuman kita enggak lihat, mereka melihat kita. Gitu aja udah. Nah, barakallahu fikum. Wa yuqtalu ala ayyi halin, maka dukun atau tukang sihir tadi dibunuh walau bagaimanapun keadaannya, mau udah tobat kayak mau jadi salapi sekalipun dibunuh. Seandainya ada dukun tukang sihir jadi Wahabi, dibunuh, enggak ada urusan Wahabi-wahabian kostum dia. Dibunuh. Tobat enggak tobat, saya udah jadi salapi deh. La ilaha illallah. Bagaimana? Dibunuh. Urusan dia sama Allah tobatnya. Urusan kita sebagai manusia memenggal dia. Nah, ini kata saya ini. Walau kana shadiqan bi taubatihi fima bainahu wa bainallah. Walaupun dia jujur dalam tobat dia, antara hubungan dia dengan Allah, dia jujur. Tobatnya jujur, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ya Allah bebaskan aku dari sihir ya Allah. Tetap dipenggal. Walaupun Allah mungkin sudah mengampuni dia, tetap dipenggal. Hukum tetap hukum. Ya, jadi aneh kalau ada, wah ini mantan dukun, mantan tukang sihir. Wah, kok bisa masih merajalela? Udah ngaji, wah dibunuh. Dibunuh, siapa yang bunuh? Pemerintah. Ini madzhab al-sunnah. Ya, fallahu jalla wa'ala la yaqbalu taubatahu. Ya, mungkin Allah menerima taubat dia. Amma nahnu, adapun kita. Fanutabbiku alaihi al-hadda. Kita tetap memperlakukan kepada dia had, hukuman pancong, wa naqtuluhu, kita membunuh dia, bikulli halin, bagaimanapun keadaan dia, tobat gak tobat, masya Allah. Nah, ini karena mereka sekutu setan dalam memurtadkan manusia. Ya, lihat di pembatal ini, pembatal ketujuh ini bukan cuman tukang sihir, tapi juga yang mempelajari sihir. Yang datang ke tukang sihir kufur. Gimana tukang sihirnya? Allahu musta'an. Ya, berikutnya tafadhal dibaca. Nah, Mas Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullah ta'ala. Wa bihadza yadhharu lana butlanu sihri wa annahu kufrun akbaru yukhriju minal millati wa riddatun an dinil islami wa annahu min nawaqidil islami wa anna hatta sahibihi wa anna hatta sahibihi al-qatlu ala kulli halin li annahu yufsidul mujtama'ati wa yanshurul adawata wal baghdha'a wasyarra bainan nasi wa min hadha nudriku anna ma yaf'alu min babi Asyiruk Kama yusammunahu au min babi al-abi al-bahlawaniyati Fayatuna bisahiri fil haflati Hafalat. Jamak muana salimnya hafalat. Mufradnya memang sukun haflah, tapi gitunya jamak muannas salimnya hafalat. Fil hafalati wal muntazahati wassayahati siyahah wassiyahati liya'mala al-qamrata anna hada sihrun sarihun walau sammuhu bi ghairi ismihi wa na'lamu bihada aydan annahu la yajuzu iqraru sihri fil mujtama'i al-islami bi ayyi syaklin yumkinu an yuqala innahum yu'alijuna al-amrada fayusammunahu at-tibba asy-sya'bi wa huwa sihrun aw ya'tuna bihi bismir ruqyati fayarquna wa hum saharatun wal juhalu yusammunahum al-masyayikhu wa hum saharatun al-masyayikhu masayikhaf wahum safaratun wal awamu yaqtatibuna. Awam itu yang tasdid itu mimnya, bukan wawnya. Wal awamu akhir. Wal awamu yang kebanyakan kita ini awam, ada kata yang benar awam, awam, al awamu, al awamu, bukan awam, ya. Terus wal awamu yaqtiduna annahum attiba'u wa masyayikhu. Ah, nah. Baik. Ada di mana terpuji? Mubihada ya. Maka dari sinilah ya dhalulana butlanu sihir. Nampaklah bagi kita kebatilan sihir. Ya, wa annahu kufrun akbaru yukhriju minal millah wa riddatun 'an dinil Islam. Sihir itu adalah kekufuran akbar, mengeluarkan dari agama Islam, kemurtatan dari agama Islam. Wa annahu min nawakidil Islam. Maksudnya sihir adalah pembatal adalah termasuk di antara pembatal keislaman. Wa anna hadda sahibihi al-qatlu ala kulli halin, dan hukuman bagi pelakunya, ya, bagi pelakunya dibunuh walau bagaimanapun keadaannya, tobat atau enggak tobat, dibunuh. Walau udah ikut kajian, dibunuh. Udah ikut kajian, di jenggotan saya nih, di jadi salafi wahabi, masa dibunuh juga? Bunuh. Kang sihir. Ya. Ada gak kang sihir ngaji gitu kan? Hah? Ada gak? Saya belum pernah melihat. Ya. Ada? Ada? Siapa? Ki Joko Bodoh. Emangnya dia ngaji di kajian siapa dia? Kalau dia tobat ya, kalau dia tobat ya, emang dia tobat? Tobat, ya. Dia dibunuh, urusan dia sama Allah tobatnya. Tapi kalau yang bunuh ya, sekarang antum yang bunuh, antum ditangkap. Ini sekarang kita serahkan ke pemerintah. Nah, pemerintah gak bunuh ya, pemerintah yang dosa, numpuk-numpuk dosa aja kan, jadi pengurus pemerintah. Nah, ini makanya yang dosa pemerintah, bukan kita. Taib, kita bisa jelaskan aja. Mana lagi berikutnya? Li'annahu yufsidul mujtama'at, karena dia ini merusak masyarakat. Wa yansurul adawah, dia menyebarkan permusuhan. Ya, iya. Dengan adanya sihir, adanya teluh, santet, pelet, kemudian guna-guna. Loh, itu gara-gara sihir orang jadi cerai sama pasangannya. Yufariqu bainal mar'i wa zawjihi. Gara-gara sihir, perang. Perang apa? Perang santet. Perang itu apa namanya? Masing-masing lah. Ada yang kena penyakit enggak bisa diobati, didiagnosa enggak ketemu penyakitnya. Wah, ini gara-gara sihir ini. Kemana lagi berikutnya? Wal baghdha, kebencian, wasyara, keburukan di antara manusia. Wa min hadza, maka dari sinilah nudriku, maka kita ketahui anna ma yuf'alu min babis siruk, bahwa yang dilakukan dari yang dinamakan sirkus sebagaimana yang mereka namakan, atau min babi al'ab al-bahlawaniyah, yaitu permainan akrobatik sirkus, ya, fayatu nabis sahir, kemudian mereka datang ke tukang sihir, fil hafalat, di berbagai acara-acara, wal munazzahat wal muntazahat, berbagai tempat rekreasi, wasiyahah, tempat-tempat hiburan atau tempat piknik, liya'mal al-qumrah, untuk melakukan hipnotis, anna hadha sihrun sarihun, ini adalah bentuk sihir, walau sammuhu bi ghairi ismih, walaupun mereka namakan dengan selain namanya. Itu ada acara apa itu, saya sering dikasih tahu itu. Hah? Acara uyak-uyak katanya. Ya, hipnotis gitu ya. Jadi ceritain, kamu istrinya berapa? 2. Oh, katanya 1. Oh, istri ngamuk. Ceritain. Ya kan? Nah, itu sihir. Sihir. Wa na'lamu aidan, dan kita ketahui juga, walau samuhu bi ghairi ismi, walaupun mereka menamakannya dengan selain nama sihir. Maka dari sini kita ketahui juga annahu la yajuz iqraru sihir. bahwa tidak boleh kita mengakui sihir, menetapkan sihir fil mujtama dalam kehidupan bermasyarakat Islami, biayi syaklin dengan segala bentuknya. Yumkinu ayyukal, mungkin kita katakan innahum yu'adijun al-amrat, oh mereka itu kan ngobatin banyak orang sakit. Yusammuna at-tibba asy-sya'biyah, maka dinamakan ini kan pengobatan publik, pengobatan apa ya bahasa kita, tradisional gitu kan. Wa huwa sihrun, padahal itu adalah sihir. Aw ya'tuna bihi bismir ruqyah, atau datang dengan nama ruqyah. Fayarquna wa hum saharatun, mereka meruqyah padahal mereka tukang sihir. Wal juhal yusammunahum masyayikh, orang-orang bodoh menamakan mereka sebagai para syekh, ustaz. Kayak ustaz itu tuh siapa? Danu ya. Nah, itu dinamain ustaz. Padahal tukang sihir. Ya. Kayak di kampung-kampung kiai namanya masyayikh. Kiai padahal tukang sihir. Iya dan billah. Wahum saharatun, mereka padahal tukang sihir. Wal awamu, dan orang-orang awam ya'takiduna annahum atibba'u wa masyayikh. Ya, wa masyayikhu, orang-orang awam meyakini ini mereka itu adalah para tabib dan para syekh kiai. Ya. Orang awam. Nah, berikutnya. Fadal dibaca sini. Siapa? Repi. Ya jurru alladhi yajurru sayyarata bi sha'rihi aw annahu tamshi 'alayhi as-sayyaratu wa la tadurruhu aw yata'an aw yata'an 'aynahu bil asya' bil asya' bil asyaqi min al-hadid wa la tadurruhu aw yata'an aw yata'an nafsahu bi sikkini aw yaqul na'u amama an-nasi فهذا كله كذب وكله من السحر التخييل فلا يجوز عمله ولا رضا به ولا جلب أصحابه ليعملوها أمام المسلمين لأنه منكر ظاهر يجب إنكاره والقضاء عليه wa tadhhiru ila almuslimina minhu. Nah. Ya, kata Syekh, kadzalik demikian pula la yajuz istimalu sihir bismil al'ab al-bahlawaniyah aw siruk aw ma asbaha dzalik, enggak boleh kita menggunakan sihir itu dengan nama permainan akrobatik, sirkus, apalagi pertunjukan metafisika dan selainnya. Kadza yajurru sayyarata bi syarih, seperti orang yang menarik mobil dengan rambut dia. Wah, ditarik. Percaya antum? Hah? Ini mobil, rambutnya dikepang, diikat tali-tali, terus mobilnya. Normal-normal gimana? Rambut antum dicabut pakai pencabut uban aja, copot. Ya enggak? Apalagi tarik pakai begitu. Hah? Itu kan seolah-olah rambut antum ditarik pakai mobil. Ini percaya? Aw annahu tamshi alaihi sayyaratu, atau sayyara mobil berjalan alaihi di atas dia. Jadi dia dilindas, wala tadurruhu. Ternyata enggak memudaratkan dia. Aw yat anana ainahu bil asyah minan hadid. Atau dia menuncapkan mata dia ainahu dengan asyah, jarum-jarum dari besi, ya. Ternyata wala tadurruhu, enggak apa-apa. Aw yat anu nafsahu bisikin, atau dia menikam perut dia, diri dia dengan pisau. Aw ya'kulun nar amaman nas, atau dia makan api di tengah, di hadapan manusia. Oh, kayak kita zaman dulu, ya, makan beling. Udah lumping, makan beling. Zaman saya kecil masih ada tuh. Suka ada pertunjukan gitu. Ya. Udah lumping, makan beling. Zaman sekarang enggak ada kayak gitu. Masih ada. Di mana? Oh, di daerah. Kalau zaman saya kecil di, ya, di Matraman banyak itu. Sekarang di Jakarta enggak ada nih. Kalau dulu di Jakarta banyak. Di lapangan pakai main kuda-kudaan, ada gambang keromongnya, ada apa, ada pecutnya, dipecut lagi. Ntar di kesurupan, ya. Tadi kesurupan makan beli. Allah musta. Allah musta. Makan beli, ntar dikasih duit sama orang-orang. Ntar dia nyawer gitu. Allah musta. Nah, ini sihir. Di kampung masih ada sampai sekarang. Ya Allah. Mana lagi berikutnya? Fahada kulluhu kadzib, ini semua kedustaan. Kulluhu minas sihir takhyili. Semuanya adalah sihir takhyili. Fala yajuz amaluhu wala ridha bihi. Enggak boleh mengamalkannya dan ridha. Enggak boleh. Artinya apa? Ketika kita diperlihatkan jangan datang, masa udah ngaji datang. Ternyata kita diperlihatkan wajib mengingkari. Ya. Ini penting ini. Syekh Shalih Al-Fauzan sering sekali bicara masalah ini. Ridho terhadap kekufuran berarti itu adalah kekufuran. Orang yang ridho dengan kekufuran, dia kufur. Hah? Dia kufur. Kalau enggak salah di soal jawab di penutup bahasan bab ini di pasal di pembatal Islam ketujuh ini, nanti di soal jawab beliau akan menjelaskan. Kalau kita ditontonkan kayak begitu, ridho maka ini kufur. Ya, ini adalah ridha. Nah. Wala jalbu ashabi, dan jangan dia bawa teman-teman dia yang apa bukan ashabi ya. Itu pelaku kesyirikan, jangan dia undang ke tempat dia. Dia maluha agar mereka mengakukan kesyirikan amamal muslimin di hadapan kaum muslimin. Kayak waktu itu ada wacana mau mengundang tukang sihir tersohor dunia, David Copperfield. Waktu itu ada wacana mau ngundang David Copperfield ke Indonesia. Ya. Dan TV-TV kita waktu itu kegandrung acara begitu. Maka tampillah para pesihir-pesihir di TV-TV. Limbat, siapa lagi? Hah? Apa? Deddy Corbuzier, terus siapa lagi? Oh, gitu-gitulah. Tukang-tukang sihir. Ada kompetisinya. Di televisi, iya dan billah. Na'udzubillah min dzalik. Li'annahu mungkarun zahirun yajibu inkaruhu. Karena itu adalah kemungkaran yang nyata, yang wajib diingkari. Wal qada'u alaih. Dan mesti dihukum mereka itu semua. Wa tathiru biladil muslimin minhu. Dan mesti ada ya, membebaskan, membersihkan negeri ya, kaum muslimin dari kesyirikan tadi. Tapi sekarang permasalahan, masalah. Tapi terpadal dibaca sini, Mas Arif. Antum bawa masalah fi. Hul. Hulli atau halli. Hulli atau halli. Fa'ilnya, fi'ilnya halla yahullu. Halla yahullu. Kalau dikatakan masdarnya hullan. Hullul muskilah. Melepaskan, menguraikan berbagai permasalahan. Hul. Tapi kalau di buku ana dikasih harokat fathah. Ya. Di buku antum juga. Yang Mesir. Hah? Enggak, yang Mesir? Apa? Enggak ada. Terus lanjut. La syakka anna sihra isabatun wa maradun yahtaju ila ilajin. Wallahu jalla wa ala ma anzala da'an illa wa anzala lahu shifaa'an. Fabimada nu'alijul masbura nu'alijuhu bihukumati syar'iyyati. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'udahu bi'udhiyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulija, diobati. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam ulija bil ulijati. Raqabun jibrilu bi suratin falaqin. Fayulqa al-maridu bil Qur'an wal adiyati syar'iyyati. فهذا يقصده لأنه حل السحر عن المسحور بما أمر الله جل وعلا. لأنه حل السحر عن المسحور. لأنه حل السحر حل السحر عن المسحور بما شرعه الله جل وعلا، وأنه سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. وأما حل السحر بسحر مثله فلا يجوز، وهو علاج لما حرم الله، بل علاج بالكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تداوروا ولا تداوروا بحرام. فالسحر من أعظم المحرمات، فكيف نعالج به المسحور؟ ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والسحر من أشد المحرمات، فلا يجوز أن نعالج به المسحور، وإنما نعالج المسحور بما نعالج به سائر الأمراض من الرقية بالقرآن والرقية بالأدعية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة. والأدوية أو أدوية؟ أدوية bukan أدوية، أدوية. Ah, terus lanjut. Albar. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشارح حفظه الله تعالى: فهذا الذي يعالج به المسحور، وما يقال خلاف ذلك من جواز حمل سحر بسحر مثله فهو قول مردود وباطل، فلا يجوز الأخذ به، لأنه يخالف الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجواب تذكية المجتمعات المسلمة من السحرة. والواجب تذكية والواجب تذكية المجتمعات المسلمة. تذكية jangan dikasih tasdid ya. Dia masdar dari apa? Naqqa yunaqqi. Tazkiyah. Terus min as-sahara wa a'malihim wa alla yuqirru fil balad bayna an-nasi yanshuruna sihra bayna an-nasi. والواجب محاربتهم والقضاء عليهم، ومن عرف أنه يعمل سحرا فإنه يقدم إلى المحكمة. فإنه فإنه يقدم إلى المحكمة. Atau boleh juga يقدم dilaporkan di boleh. Terus. فإنه يقدم إلى المحكمة لينال جزاءه الشرعية. حتى يستريح منه العباد والبلاد، ولا نفتح لهم المجلة ونستقدمهم أو ندار. لا نفتح لهم، لانya نافية bukan جز bukan نهي. لا نفتح لهم المجلة ونستقدمهم. ولا نفتح لهم المجلة ونستقدمهم أو ندافع عنهم ونقول اتركوهم يعالجون الناس فهم يجلبون السحر، وبذلك نزيد الشر شرا ونزيد السحر سحرا. نعم. Permasalahan fi hukmi kulli sihri 'anil mashhur. Permasalahan terkait melepaskan sihir dari korban sihir. La syakka, maka tidak diragukan lagi bahwasanya sihir itulah isamah. Dia adalah sebuah kasus yang dan dia adalah marad. Marad penyakit yahtaju ila ilajin, yang membutuhkan obat pengobatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit illa wa anzalallahu syifaan, melainkan Allah menurunkan juga penawarnya. Maka bagaimana kita mengobati orang yang terkena sihir? Nu'alijuhu birruqyah asy-syar'iyyah. Kita mengobatinya dengan ruqyah syar'iyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulija birruqyah, diobati dengan ruqyah. Raqahu Jibril. Jibril meruqyahnya dengan membaca surah Al-Falaq. Fayurqa al-maridu, maka orang yang sakit diruqyah dengan Quran, wal adhiya, doa-doa yang mahsur, wal adhiya, wal adhiya asy-syar'iyyah, dan doa-doa yang syar'i. Fa hadza la ba'sa bih. Ini enggak apa-apa. Kenapa? Li'annahu hullu sihri anil mashur, karena itu berarti bentuk melepaskan sihir dari korban sihir sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ma anzala da'an illa wa anzala lahu syifaan. Dan Allah tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan penawarnya. Adapun mengurai sihir, melepaskan sihir dari dengan sihir semisalnya, ini enggak boleh. Ya, datang ke apa di kesurupan, datang ke tukang dukun. Nah, ini enggak boleh. Ya. Apakah wa huwa ilajun bima haramallahu? Berarti itulah mengobati dengan apa yang Allah haramkan. Bahkan mengobati dengan kekufuran. Nabi Yusuf SAW bersabda, berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan apa yang diharam, dengan sesuatu yang haram. Maka sihir adalah termasuk diantara hal-hal yang diharamkan. Maka bagaimana kita mengobati orang yang terkena sihir? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah SWT tidaklah menjadikan obat penyembuh kalian dengan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Maka sihir diantara hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wala yajuz, maka tidak boleh kita mengobati korban sihir dengan sihir. Maka kita mengobati orang-orang yang terkena sihir dengan sebagaimana yang kita mengobati orang-orang yang sakit, berupa ruqyah dengan Quran, ruqyah dengan doa-doa dan ta'awudat, ya, doa-doa perlindungan yang syar'i dan adwiyah al-mubahah, doa-doa yang mubah. Maka inilah, dengan inilah kita mengobati korban sihir. Ya, wa ma yuqalu khilafu dzalik, adapun kalau ada pendapat yang diucapkan yang menyisih hal ini berupa kebolehan melepaskan sihir dengan sihir yang semisal, maka ini adalah ucapan yang tertolak dan batil. Wala yajuz al-akhdhu bih, enggak boleh kita mengambil pendapat tersebut. Kenapa? Karena ini menyisih dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Maka yang wajib ialah tanqiyatul mujtama'at al-muslimah, memfilter, membersihkan masyarakat muslim dari para penyihir dan perbuatan mereka. Wa alla yuqarru, dan mereka itu tidak boleh dibenarkan. Ya. Di negeri kaum muslimin, di antara manusia yang mereka menyebarkan sihir di tengah-tengah masyarakat, maka yang wajib adalah ubat hukum untuk menghukum mereka, wal qada'u alaihim. Ya, dan juga memvonis mereka, menindak mereka. Ya, wa man arafa annahu ya'malu sihra, ada barang siapa yang mengetahui, oh ada orang ini dia beramal sihir, fa innahu ya yuqaddam ila al-muhkamah, maka dilaporkan aja ya ke mahkamah, ke pengadilan. Lian ini kalau di Arab Saudi ya, lianala jaza'ahu asyari, agar tukang sihir ini mendapatkan balasan yang syar'i, dipenggal, hatta yastariha minhu al-ibad wal bilad, hingga nanti ya hamba masyarakat kaum muslimin dan juga negeri dapat beristirahat dari kejahatannya, dapat istirahat dari kejahatannya. Wala naftahu lahum al-majala, kita tidak boleh membuka peluang bagi mereka sehingga nastaqdimuhum, kita undang mereka ya au yudafi'u anhum, kita membela mereka dan kita mengatakan utruku, biarin aja utruku, biarin aja mereka. Yu'alijuna nas, mereka akan ngobatin orang juga. Fahum yajribu nasiha, padahal mereka membawa kesihiran, membawa sihir. Bidzalik, oleh karena itu nazidu syarra syarran, kita hanya menambah keburukan dengan keburukan. Wa nazidu sihru sihra sihran, kita hanya menambah sihir dengan sihir. Nanti di ba'da zuhur askilah. Kalau masih ada waktu kita masuk ke pembatal ke-8. Ya ini penting, ini pembatal ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa mu'amanatuhum ala muslimin. A'udzu billahi. Ya, subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.